kamarku menyelinap seberkas cahaya, hingga ku terjaga segera dari tidurku malam itu dan mimpi yang mesra. Ketika aku membuka jendela, sinar mentari menyambut pagi. Burung-burung memberikan salam dalam kesejukan dan indahnya pagi. Seandainya suasana pagi ini kan sepanjang hari, betapa bahagia. Dari balik jendela di kamarku menyelinap seberkas cahaya, hingga ku terjaga segera dari tidurku malam itu dan mimpi yang mesra. Ketika aku membuka jendela, sinar mentari